merdu suara gendang. Ditabuh ditabuh berulang-ulang, kadangdut suara gendang. Sekarang ramai menjadi sebutan. Ini musik Melayu berasal dari Delhi. Lalu kena pengaruh dari Barat dan Hindi. Kadangdut suara gendang. Siapa mendengar pasti bergoyang. Kadangdut suara gendang. Di mana-mana digemari orang. Sampai di kota-kota, irama Melayu bergema berkumandang. Di Jepang, Eropa, bahkan di Amerika, irama Melayu orang mulai tahu. Dangdut musik Melayu, ini budaya bangsa. Dari ramu dan padu, berbagai cita rasa. Indonesia berdangdut, Indonesia berdangdut. Indonesia bergoyang, Indonesia bergoyang. Dunia pun berdangdut, dunia pun berdangdut. Dunia kita goyang. Dangdut suara gendang. Ditabuh ditabuh berulang-ulang. Dangdut suara gendang. Sekarang ramai menjadi sebutan. Ini musik Melayu berasal dari Delhi. Lalu kena pengaruh dari Barat dan Hindi. Dangdut suara gendang. Siapa mendengar pasti bergoyang. Dangdut suara gendang. Di mana-mana digemari orang. Di dusun sampai di kota-kota, irama Melayu bergema berkumandang. Di Jepang, Eropa, bahkan di Amerika, irama Melayu orang mulai tahu. Dangdut musik Melayu, ini budaya bangsa. Dari ramu dan padu, berbagai cita rasa. Indonesia berdangdut, Indonesia berdangdut. Indonesia bergoyang, Indonesia bergoyang. Dunia pun berdangdut, dunia pun berdangdut. Dunia kita goyang.